tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Tumbuh dewasa, menjadi tua, lalu mati. Akankah masa-masa itu hanya menjadi siklus hidup? Hidup yang sia-sia. Tuhan, ajar kami bijaksana dalam menggunakan waktu, agar kami siap ketika kau menarik kesempatan itu, dimanapun kami berdiri dalam bentangan sang waktu. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Jam-jam itu dapat berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, jam kehidupan diputar sekali.